Tetapi dalam hadis yang pertama, Nabi Muhammad tidak berhalus oleh Allah Taala. Dari Nabi Muhammad tidak berhalus oleh Allah Taala. Ini sahabat. Allah Taala berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jelas ya? masyarakat Ustaz. Baik, kita kembali kepada konteks tadi. Hadis ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama, Rasulullah bersabda dalam mulia adalah mudarat. Andai kata kita boleh menggunakan kata andai kata, kata lalu, itu pada tempatnya. Apabila dia mengabarkan akan suatu hukum atau dia menjelaskan akan sebuah kejadian, ada pun kalau dia mengucapkan kata lalu atau sebuah takdir yang sudah berlalu, ya, ini yang dilarang dalam hadis yang lain. Larangan mengucapkan lalu baina khatta baba syaitan wa kira wakatim kira syaitan mengucapkan andai kata. Dan di sini penggunaannya tidak ada masalah, sebab ini bukan menyesalkan apa yang telah lalu, tapi ini akan menjelaskan hukum. Lau ya'lamu al-ma' dikata orang yang berlalu mengetahui. Maksudnya bahasanya bahasa mengetahui. Jadi dua masalah itu dia tahu kalau dia mengetahui. Dia apa? Mengetahui. Keluar dari orang yang mengetahui, orang yang berjalan dan dia tidak ingat. Kami berjalan, berlalu kalau dia melalui ternyata orang yang salah. Dia lewat, ini tidak ada masalah, dia tidak tahu. Jelas ya? Keluar darinya juga orang yang tidak waras. Untuk orang yang tidak waras itu tidak ada akalnya. Maka itu tidak ada masalah. Dan keluar juga darinya anak kecil yang belum tahu apa. Anak kecil berlalu kepada orang yang salah, maka ini apa tidak ada jelas bagaimana waktu dia kecil keluar dari taklif. Jadi disyaratkan agar lau ya alamu dikata dia mengetahui, lau ya alamu dikata alma orang yang berlalu. Ini bahasanya yang berlalu, alma berlalu itu dia dari kanan jalan ke kiri, dia dari kiri jalan ke kanan. Berlalu namanya. Ada pun orang yang dia, ini tidak ada masalah. Orang yang duduk kita di depan orang yang berlalu, dia duduk, tidak berlalu. Ini bukan orang yang berlalu. Ya. Dia duduk namanya. Jadi kan pun orang berlalu di depan orang, di depan orang yang berlalu, itu tidak ada masalah. Waktu dari salam-salam, dia berlalu menghadap ke Islah, atau waktu itu apa Aisyah tidur di depan beliau, apabila beliau ingin sujud, maka beliau mencuri kaki Aisyah supaya ada tempat untuk beliau sujud. Jelas ya? Padahal ini tidak masuk di kata berlalu. Berlalu itu dia berlalu dari dalam ke kiri atau dari kiri ke kanan. Oke. Ini maksudnya al-muqaddim antara menciptakan orang yang salah. Ini dikatakan di depan orang yang salah. Kata Yadai, Yadai itu di depan dia, di jarak jangkauan tangan dia. Di jarak apa? Jangkauan tangan dia. Itu Yadai namanya. Untuk kalau saya duduk di sini, kalau saya sholat di belakang sana, kalau sholat di belakang, dan 10 meter ke depan ada yang lewat, itu tidak ada masalah. Sebab dia bukan di jarak apa, yang keluar tangan. Jadi perhatikan ini bahasa di dalam hari. Dan kita jangan memandai hari ini terlalu luas. Nah, sekarang ada orang yang kalau tidak mulai sesuatu kadang sering kita lihat orang masuk masjid, dia tempat kosong dan berdiri, tidak ada sutra di depannya. Mana tidak ada sutra di depannya dan kita berlalu bukan di jarak yang kuat saja, maka ini tidak masuk di dalam rencana yang disebut di dalam hadis. Jelas ya? Karena itu dari ilmuan bagi yang menuntut ilmu, kalau dia berlari di depannya, dia melangkah satu dua langkah kemenangan. Nah, ini keliru ya, mungkin di luar jangkauan tangannya. Kalau masih dari jangkauan tangan, dia tahan, dia makan. Tapi dia melangkah satu dua langkah kemenangan. Ini keliru, kenapa tidak berlari dari depan? Untuk mulai. Ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini dari musolli di depan orang yang sholat. Orang yang sholat ini tidak dikenakan di dalam sini. Dia sholat di masjid, di rumah, di tempat terbuka, di tempat tertutup. Dan tidak dikenakan di dalam sini orang yang sholat antara orang yang sholat wajib, sholat sunnah, semua ini sholat. Jelas ya, semua ini sholat. Bagaimana ada ini? Apa yang dia tanggung dari dosa? Dia tahu yang berlalu, mengetahui. Dia tahu yang berlalu di depan orang yang sholat, mengetahui. Bagaimana ada ini? Apa yang dia tanggung dari dosa? Dan bagaimana? Maksudnya, pertanyaan yang menggambarkan tentang besarnya apa yang dia akan tanggung. Dia kata dia mengetahui apa yang akan dia tanggung dari dosa. Apa yang akan dia tanggung dari dosa? Lakana ayyaqifa arba'ina. Maka dia kata dia berhenti selama 40. Khairan lagu itu lebih baik min ayyamur rabbina yadayhi, daripada dia berlalu di depan orang yang sholat. Jelas ya? Ya, dari hadis ini sebagian para ulama ya menganggap bahwa berlalu di depan orang yang sholat itu dihitung masuk ke dalam dosa besar. Terhitung masuk ke dalam dosa besar. Ya. Jelas ya? Kalau tentang berdosanya orang yang berlalu depan orang sholat, ini nampak dari hadis. Ini termasuk faedah utama kenapa dibawakannya hadis ini oleh Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang berlalu di depan orang yang sholat, ya, di dalam jarak jangkauan tangannya atau di batas sutrahnya dia berlalu, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan. Pelakunya menanggung dosa. Dan bagian dari hadis menunjukkan bahwa dosanya adalah dosa besar. Dosanya adalah dosa apa? Dosa besar. Sebab dikatakan lakana ayyaqifa arba'ina. Andai kata dia berhenti menunggu selama 40. Yang disebutkan 40 apa ini? Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Ya. Tidak disebutkan. Ini untuk membesarkan apa? Ancaman. Ya. Untuk membuat ancaman ini lebih tertanam di dalam diri. Ya. Dan saya sudah sebutkan ya bahwa riwayat 40 tahun itu ada kelemahan. Kata 40 tahun. Yang benarnya, riwayatnya hanya terbuka 40. Tidak diketahui 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Ini untuk apa? Ya, uslub dipakai untuk menekankan bahwa dosanya sangat besar. Anda kata dia menunggu 40, maka itu lebih baik. Dia kata dia menunggu 40. Iya. Khairan lahu, lebih baik baginya. Lebih baik baginya min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia berlalu di depan orang yang salat. Iya. Baik, dari kata khairan lahu, lebih baik baginya, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa seseorang menjaga diri dari dosa, nah hal yang dilanggar itu adalah perbuatan yang paling baik, tidak ada lebih baik darinya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, ya, bahwa tingkatan dosa itu berjenjang. Dan di sini yang dikata dia menunggu 40 itu lebih bagus daripada dia berlalu. Dan ini hadis hukumnya berlaku umum untuk larangan berlalu di depan setiap orang yang sholat, di mana pun orang itu sholat, termasuk orang yang sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Kenapa saya jelaskan ini? Sebab sebagian para ulama ada yang berpendapat kalau sholatnya di Masjidil Haram maka tidak harus, tidak harus dia menunggu. Sholatnya di Masjidil Haram tidak harus pakai sutra, dia boleh saja lewat di depan orang sholat. Dan ini pendapat sejumlah ulama, ya. Dan mereka berdalilkan dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat di Mina ila ghairi jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat di Mina tidak menghadap ke tembok. Ya. Mereka katakan bahwa ini tidak memakai sutra. Ya. Jelas ya? Namun ini pendapat tidak begitu kuat. Karena zahir dari hadis cakupannya umum. Larangan untuk berlalu di depan orang yang salat. Dan ini berlaku mutlak di Masjidil Haram maupun di selain Masjidil Haram. Karena Imam Al-Bukhari mengisyaratkan pendapat yang kuat ini. Kata beliau di dalam sahihnya, bab as-sutra di Makkah wa ghairiha. Kata beliau bab tentang syariat sutra di Makkah dan selainnya. Jadi beliau tekankan, sebab memang kandungan hadis mencakup hal ini. Itulah yang lebih kuat dari dua pendapat ulama di dalam masalah ini, bahwa sholat di Masjidil Haram juga di Mekah, ya, ini atau orang yang sholat di depan orang yang berlalu di depan orang yang sholat di Mekah juga tidak boleh berlalu di depannya, haram hukumnya berlalu di depannya, sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Siapa yang sholat di tempat-tempat di mana saja di atas muka bumi ini, di Mekah maupun selainnya, maka haram hukumnya berlalu di depan orang yang sholat. Iya. Baik. Jadi ini beberapa kesimpulan hukum yang ingin ditekankan di sini terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan sutra. Ingatnya ini dasar dalil. Ya. Saya simpulkan tadi beberapa hukum terkait dengan sutra. Yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan haramnya berlalu di depan orang yang sholat di dalam jarak jangkauan tangannya, atau kalau dia memakai sutra dia berlalu di depan sutranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hadis ini menunjukkan besarnya dosa orang yang berlalu di depan orang yang salat. Kemudian hukum yang ketiga, hukum tidak boleh berlalu di depan orang yang salat ini berlaku di semua tempat, di Mekah maupun selain Mekah, di Masjidil Haram maupun selain Masjidil Haram. Ya. Kemudian yang keempat, hukum tidak boleh berlalu ini berlaku, ya, apabila dia berlalu, ya, orang yang berjalan berlalu, apabila ada pun orang yang berhenti, berdiri atau duduk atau berbaring, maka ini tidak masuk di dalam larangan. Tidak masuk di dalam larangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum dosa itu ditujukan kepada orang yang mukallaf. Bahasanya dengan bahasa lawiyah alam, dia kata dia mengetahui. Karena itu anak kecil tidak masuk di dalamnya, demikian pula orang yang tidak waras, demikian pula orang yang lupa atau orang yang tidak tahu. Ini tidak masuk di dalam perhitungan dosa yang disebut di dalam hadis ini. Kemudian satu lagi dari hadis ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang tidak bolehnya berlalu di depan orang salat. Dan ini berlaku apabila dia salat sendirian atau dia salat sebagai imam. Adapun kalau dia makmum, ya, maka boleh saja berlalu di depan makmum. Sebab makmum itu sutrahnya adalah apa? Sutrahnya adalah imam. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Aqbaltu raqiban ala himarin atan wa ala yawma idin qad nahaztu al-ihtilam." ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, saya datang dalam keadaan menunggangi himarin atan, keledai yang bunting. Wa ana yawma'idin qad nahaztu al-ihtilam. Dan saya waktu itu, kata Ibnu Abbas, saya sudah mendekati usia balik. Masih kecil memang Ibnu Abbas, tapi sudah mendekati usia balik. Wa Rasulullah yusalli bin-nas. Dan Rasulullah mengimami manusia. Di Mina. Dia harusnya menjadi imam. Mengimami orang. Ilagai jidar. Dan Rasulullah menjadi imam tidak menghadap ke tembok. Ya, ini akan datang nanti ya pembahasan. Ini dalil dipakai oleh jumhurul ulama bahwa sutra tidak wajib hukumnya. Sebab Nabi sholat tidak menghadap ke tembok. Berarti tanpa sutra. Jelas ya? Nah, ini pembahasan insyaAllah kita akan uraikan. Baik. Kata Ibn Abbas, فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْدِ الصَّفْ. Maka saya berlalu di depan sebagian sah. Ini Ibn Abbas dalam keadaan menunggangi apa? Keledai. Dia berlalu melewati sebagian sah. فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَى. Maka saya pun turun dari keledai. Kemudian saya biarkan keledai itu beristirahat. Wadakhaltu fi shaf, kemudian saya masuk ke shaf, ikut salat. Kata beliau, falam yunkir dhalika alayya ahad. Dan tidak seorang pun yang mengingkari saya. Ya. Jadi ini menunjukkan perbuatan Ibn Abbas tidak disalahkan. Itu hal yang benar. Mungkin ada yang berkata, loh, ini kan sedang salat, Nabi menghadap ke depan. Ya. Nabi tidak melihat Ibn Abbas. Jelas ya? Mungkin ada yang berkata seperti itu. Maka jawabannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, diberikan kelebihan oleh Allah. Beliau pernah berucap dalam sebuah hadis, ya, apa tentang meluruskan saf, dan beliau berkata, saya melihat kalian dari belakang punggung saya. Jadi walaupun beliau menghadap ke depan, beliau melihat orang ini belakangnya. Ya. Dan ucapan Ibnu Abbas, tidak seorang pun yang mengingkari saya. Artinya sahabat semuanya diam. Pakat yang tersebut. Andaikan itu salah, mereka akan adukan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini dalil menunjukkan bahwa sutra itu ini terkait dengan orang yang sholat sendiri atau dia sebagai imam. Adapun makmum, sutra makmum adalah siapa? Adalah imam. Karena itu tidak ada masalah. Orang yang berlalu di